bersyukur hanya pada-Nya. Bersujud jiwa berserah, berjalan hati berpasrah pada-Nya segala muara. Jiwa harapkan cinta-Nya. Allah yang Maha Pemurah, ampuni segala dosa, kabulkan segala doa bila hamba-Nya meminta. Rahmat-Nya tiada tara, kalahkan segala murka-Nya. Allah yang Maha Pemurah, ampuni segala dosa, kabulkan segala doa bila hamba-Nya meminta. Rahmat-Nya tiada tara,